طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Ini sesi soal jawab. Sebelumnya ada soal jawab dari panitia untuk akhwat terlebih dahulu. Ada dua hadiah bundel majalah Mawaddah bagi dua orang yang menyetorkan jawaban benar dan yang paling cepat. Pertanyaannya dua juga. Yang pertama, sama kajian kemarin ya? Kajian kemarin ya? Kajian kemarin kan belum? Itu ya. Baik, kajian yang ya ini pertanyaannya sama kajian kemarin. Sama kajian sekarang. Kajian yang pertanyaan pertama untuk akhwat. Sebutkan nama guru-guru Syekh Albani. Nama guru-guru Syekh Albani. Pertanyaan yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lima saja. Baik. Saya ulang pertanyaannya. Yang pertama, siapa guru-guru Syekh Albani rahimahullahu taala? Dan yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip dakwah Ahlus Sunnah, lima saja. Bagi yang mengirimkan jawabannya dua orang yang tercepat dan bagus, maka nanti bisa menghubungi panitia. Tapi untuk ikhwan, ada bundel majalah Al-Furqan. Apa ini ikhwan ini? Tanyanya. Taib. Pertanyaan untuk ikhwan. Ini pertanyaannya dua pertanyaan, satu-satu aja. Gampang, lebih gampang ini ikhwan. Pertanyaan yang pertama. Kajian kemarin. Kan ini kemarin sama sekarang. Yang kemarin, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu? Udah lupa ini. Siapa? Ya, angkat tangan. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu? Gak ada, Ikhwan? Ini dulu. Pertamanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berniat untuk mengangkat kejahilan ada pada diri kita dan pada diri orang lain, yang ketiga untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Taib. Labas, enggak apa-apa. Fadhil. Satunya lagi kajian hari ini. Apa ini? Sebutkan bahaya mengkafirkan. Ya, tadi sudah saya katakan bahwasanya orang yang gegabah dalam mengkafirkan itu terjerumus di dalam dua kerusakan. Fadal. Bahaya mengkafirkan akan berbahaya dengan dua faktor, baik di dunia maupun di akhirat. Bahaya dunia akan menyulitkan dia, misalnya dalam proses pengumuman. Sebaliknya, Ada yang lain? Hasan, itu yang saya inginkan. Yaitu dua kerusakan tersebut, yang pertama membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah membuat ya kalau enggak benar maka kembali kepada dirinya. Baik. Kasih aja enggak apa. Fadal, ya. Dua-duanya dapat. Baik, selanjutnya sambil nunggu jawaban akhwat, ya sebentar kita menjawab beberapa pertanyaan yang ini banyak sekali, tapi kita cukupkan beberapa saja. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi malam yang belum sempat terjawab. Bagaimana adab dalam makam Al-Qabah mesti dihabiskan atau disisakan? Ada hadis menyatakan, makanlah kamu ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini bukan hadis. Ini hadis yang dusta. Ya, nahnu la na'kulu hatta najuu. Wa idza akalna la nashba. Kami adalah umat yang tidak makan sampai lapar dulu. Kalau kita makan maka kita tidak sampai kenyang. Ini bukan hadis. Ini adalah hadis yang dusta. Apakah termasuk zihar menyamakan istri dengan ibu kandungnya sendiri? Ibu kandung istri seperti ucapan sifatmu seperti sifat ibumu saja. Ini bukan zihar. Ya, bukan zihar. Ini kamu seperti sifat ibumu. Sifat, tidak. Ya. Atau kamu cantik seperti ibumu. Enggak. Ini bukan zihar. Ini maksud zihar yaitu menyamakan dalam masalah pengharaman. Ibu haram untuk dinikahi. Ya, kalau kita menyamakan dia seperti ibunya, berarti istri kita haram buat kita. Karena kita menyamakannya dengan ibu kita. Itu maksudnya. Apakah lupa dalam membatalkan puasa sunnah? Apakah lupa dapat membatalkan puasa sunnah? Contoh saya sedang saum Senin Kemis. Saya lupa lalu saya makan. Setelah makan, saya ingat sedang puasa. Batalkah puasa saya? Tidak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya fa akala wa syariba, ya falyutimma saumahu, fa innama at'amahu wa huwa saqah." Barang siapa yang lupa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya sempurnakan puasanya. Karena Allah telah memberikan makan dan minum untuknya. Nah, dan menarik dalam hal ini adalah apa yang diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, dan itu adalah athar yang sahih dan lucu. Ada seorang bertanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, wahai Abu Hurairah, saya ini puasa, cuma tadi mampir ke teman lalu lupa makan. Batal enggak puasa saya? Ya, katanya apa? Enggak batal, teruskan puasamu. Allah telah memberikan rezeki kepadamu. Lalu dia mengatakan, lalu orang yang tadi mengatakan, kemudian setelah itu saya pindah lagi mampir ke teman yang lain, lupa lagi. Batal enggak puasa saya? Oh, enggak. Teruskan aja puasanya. Allah telah memberikan makan. Enggak cukup. Kemudian saya mampir lagi, lupa lagi. 3 kali. Mungkin saking jengkelnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dasar kamu ini orang yang gak biasa puasa. Taip, bagaimana hukumnya mengucap cerai dalam keadaan marah? Dan hal ini diucapkan sudah 3 kali dalam waktu yang berbeda, tetapi sama dalam keadaan marah. Akan tetapi kemudian keduanya ingin rujuk. Bagaimana hukumnya? Para ulama berselisih tentang masalah tolak dalam keadaan marah. Apakah jatuh atau tidak? Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki kitab khusus dalam masalah ini. Ighasatul Laghfan fi Hukmi Talaqil Ghadban. Dalam kitabnya beliau memerinci bahwa orang yang menjatuhkan cerai tatkala marah ada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang melafadzkan lafaz cerai tatkala marah dan marahnya sangat. Ya, dan semakin sangat sehingga tidak terkontrol otaknya. Tidak mengetahui apa yang keluar dari mulutnya. Maka di sini tidak jatuh. Karena dia ibarat orang yang terpaksa. Ya, la talaqa min ighlaq. Tidak jatuh talak apabila terpaksa. Yang kedua, apabila dia mengeluarkan lafaz cerai dan dia masih memahami apa yang dia ucapkan, masih sadar, maka di sini jatuh dengan kesepakatan para ulama. Yang pertama, tidak jatuh dengan kesepakatan para ulama. Yang menjadi perselisihan ulama adalah pada poin yang ketiga, yaitu kalau sedang, marahnya sedang. Ya, marahnya sedang. Para ulama berselisih dalam masalah ini, dan yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya tidak jatuh. Dalam sifat sholat Nabi SAW, dalam hal cara sujud, manakah pendapat yang rajih antara merapatkan kedua telapak kaki atau merenggangkannya? Tahu ya, ketika sujud, kaki dirapatkan ataukah renggang ketika sujud? Ya, pendapat yang kuat, memang masalah ini diperselisihkan ulama rahimahum wa ta'ala, tapi pendapat yang kuat adalah dirapatkan berdasarkan hadis dalam Sahih Ibnu Khuzaimah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika sholat malam, maka beliau kemudian meraba-raba, ternyata mengena kakinya Rasulullah SAW, kedua kakinya Rasulullah. Satu tangan kok kena dua kaki, berarti apa? Rapat. Ya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang sekarang. Banyak orang-orang yang membenci pada Syekhul Albani rahimahullah, mencela beliau karena fatwa beliau terhadap rakyat Palestina untuk ijrah. Bagaimanakah meluruskan pemahaman kita terhadap fatwa ini? Ini sebenarnya mau saya bahas. Cuma waktunya tadi habis. Antum bisa lihat dalam kitabnya aja. Di situ terdapat penjelasan tentang masalah ini, tuduhan ini. Ya, ini benar adalah tuduhan yang dituduhkan kepada Syekhul Albani rahimahullah, tetapi ya harus dijelaskan bahwasanya Syekhul Albani rahimahullah dalam masalah ini ya, beliau memberikan fatwa ya yang tidak gegabah. Ada perincian-perincian yang itu disembunyikan oleh orang-orang yang menyebarkannya. Anda bisa lihat dalam bukunya. Anda pernah membaca artikel dari teman yang isinya bahwa Lajnah Daimah mencekal buku-buku karangan Syekh Albani dan murid beliau. Apakah benar? Kalau Syekh Albani maka tidak benar. Syekh Albani tidak dilarang. Ya. Naam, ada sebagian yang melarang dari buku Syekh Ali bin Hasan. Tapi ini masalah beliau dengan Lajnah Daimah. Ya, kita orang kecil enggak usah ikut campur dalam masalah itu. Siapakah yang dimaksud dengan Abu Sulaiman yang menerjemahkan buku yang mencela Syekh Albani? Kayaknya antum lebih tahu daripada saya. Ya, antum orang sini, saya orang jauh. Kayaknya antum lebih tahu. Dia kan orang sini. Ya. Kabar terakhir dia di penjara. Wallahu a'lam. Ya, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kepada jalan yang benar. Banyak dari akhir hayat ulama ahlu sunnah berakhir dengan penderitaan dan siksaan, seperti di penjara, disiksa oleh penguasa, diusir, dan ada juga yang di akhir hayatnya terkena suatu penyakit. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pelajaran bahwasanya dalam dakwah ilallahi jalla wa'ala bukan suatu hal yang mulus. Pasti di sana ada rintangan, cobaan. Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal-amsal. Orang yang paling pedih penderitaannya adalah para nabi dan orang-orang yang semisalnya dan semisalnya. Ustaz jelaskan bantahan atas tuduhan-tuduhan sebagai berikut. Satu, Syekh Albani mengkafirkan Imam Bukhari, dusta. Syekh bin Bas membolehkan nikah mut'ah, dusta. Syekh Utsaimin membolehkan nikah dengan jin, enggak tahu. Dari mana ini? Syekh Utsaimin membolehkan nikah dengan jin. Baik. Mungkinkah manusia menikah dengan jin? Hah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari jenis kalian. Ya, termasuk rahmat Allah SWT dari manusia dan manusia, jin sama jin. Tapi memang seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, kejadian ada, tapi secara hukum enggak boleh. Kejadian ada, orang sebagian nikah sama jin itu ada. Tapi bukan berarti boleh. Jelas mungkin itu yang dimaksud oleh penanya mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah membolehkan nikah sama jin atau Ibnu Taimiyah membolehkan, bukan membolehkan. Menceritakan bahwa ada kejadian seperti itu. Adapun tentang hukumnya, maka itu adalah tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Seperti dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Syinkiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan, dalam tafsir ayat tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Kemudian yang kedua, tujuan dari pernikahan adalah mencari kebahagiaan. Apa enaknya kemudian seorang manusia nikah sama jin? Nanti anaknya jadi apa? Mungkinkah mendapatkan kebahagiaan? Nah, apakah kita salah kalau kita mengkafirkan golongan di luar golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Salah. Makanya jangan gegabah mengkafirkan, sekalipun di luar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah insafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khal. Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling mengetahui tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Ya, tidak membalas orang yang mengkafirkan dengan pengkafiran. Yani sekalipun ahlul bid'ah mengkafirkan ahlu sunnah, bukan berarti ahlu sunnah mengkafirkan mereka. Ya, kecuali apabila terpenuhi apa? Syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya seperti yang sudah kita perinci tadi. Bagaimana dengan fenomena masyarakat Indonesia yang banyak meminta dan berdoa ke makam keramat? Bah, nah. Kemudian dukun-dukun, jimat. Jimat Nyai Loro Kidul dan lain-lain. Apakah mereka adalah musyrik dan kafir? Perbuatannya syirik dan perbuatannya kufur. Tapi apakah setiap yang melakukan kefukuran adalah kafir? Tadi sudah kita jelaskan, harus kita membedakan antara vonis secara umum dengan vonis secara khusus. Ya, mungkin saja mereka jahil, mungkin saja mereka belum sampai hujah kepadanya, mungkin saja mereka takwil karena fatwa orang-orang yang dianggap beralim padahal sesat dan menyesatkan. Ya, maka yang terpenting ayo ikhwah, bukan kita itu mengkafirkan mereka, bukan, tetapi bagaimana kita mendakwahi mereka, itu yang terpenting. Ya, karena kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkafirkan, tetapi yang dibebani oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mendakwahi, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Afwan Ustaz, apakah orang khawarij yang mereka telah melakukan dosa besar akan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat nanti? Ini kembali kepada perselisihan para ulama, apakah khawarij kafir ataukah tidak. Dan pendapat yang kuat bahwasanya khawarij tidak kafir. Dengan demikian, maka insya Allah mereka pun kita harapkan bahwa mereka mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Nabi SAW, untuk orang-orang yang telah berbuat dosa dari kalangan umatku. Apakah khawarij itu termasuk firqah 72 golongan yang masuk neraka? Ya. Apakah mereka kekal dalam neraka? Ya. Tidak semua 72 golongan itu berarti masuk kekal di dalamnya. Tidak. Mereka diancam masuk neraka, tapi apakah kekal? Tidak. Dengan kesepakatan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Iman, dan Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Iktisam, bahwa 72 golongan itu tidak mengharuskan kekal. Ya, mereka diancam masuk neraka, tapi apakah kekal? Tidak. Karena ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kepada tingkat kekufuran, ada yang tidak. Kalau memang sudah sampai keluar dari Islam, ya, kalau sudah kafir kan berarti kekal di dalamnya. Tapi kalau yang tidak, maka tidak. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin bila ada pemimpin negara yang kafir? Kewajiban bagi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap menuntut ilmu dan berdakwah, beramal dan berdakwah. Ya. Dan berusaha. Ya, dengan demikian insya Allah akan bangkit, ya, akan terwujudkan daulah Islam yang kita inginkan. Ya, alangkah bagusnya ucapan salah seorang yang sering dinukil oleh Syekhul Albani rahimahullah, aqimu daulatal Islam fi kulubikum takum lakum ala ardikum. Dirikanlah daulah Islam dalam hati kalian, niscaya akan terwujudkan daulah Islam di muka bumi kalian. Ya, adapun memberontak para pemerintah sekalipun kafir, ini ada patokannya. Boleh memberontak pemerintah yang kafir, tapi ada patokannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa antara kufran bawahan indakum minallahi burhan. Ya. Yang pertama harus benar-benar kafir, yang kedua adalah apa? kita memiliki kekuatan. Ya. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.